Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man sara 'ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa sallama tasliman katsira. Fa inna astaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala kembali memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di majlis yang insyaallah mubarakah. Untuk melanjutkan pelajaran kita terkait dengan fikih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan atas dirinya, yufaqihu fid din. Allah akan jadikan dia faqih dalam masalah agama. Mafhum mukhalafah dari apa yang dikatakan oleh Nabi ini, orang yang tidak dijadikan faqih oleh Allah dalam masalah agama, artinya adalah orang yang Allah tidak butuh agar dia baik. Sehingga pemahaman yang baik dalam masalah agama bukan sekedar faham, tapi pemahaman yang baik dalam masalah agama merupakan kenikmatan dari Allah Taala yang sangat besar. Karena itu menjadi indikasi besar bahwasanya Allah menginginkan kebaikan atas diri kita. Baik, insya Allah kita masuk pada pembahasan tentang sholat Jumu'ah. Benar? Kemarin kita bahas tentang salat musafir, juga salat jamaah. Apa hukum salat jamaah? Sunnah muakkadah. Bukan sunnah. Ikhtiar Nawawi gimana? Jadi yang mana nih? Fardu kifayah atau sunnah muakkadah? Fardu kifayah atau sunnah muakkadah? Wajib. Pilihannya dua, jawabannya ketiga gitu ya. Kemudian apa perbedaan antara jamah dan qasar? Apa perbedaan jamaah dan qasar? Kalau jamaah menggabungkan, kalau qasar meringkas, itu ya. Iya. Siapa saja yang boleh mengqasar salat? Musafir. Terus? Orang ya? Dalam keadaan tahajud, qasar? Safir saja. Kalau sholat khauf beda lagi pembahasan. Musafir saja. Kalau jamak? Saya cari sahih fikih sunnah enggak ketemu-ketemu ini. Jangan-jangan enggak punya. Benar enggak punya kan? La ilaha illallah. Kalau jamak siapa saja? Musafir dan mukim. Musafir ya bisa jamak plus kosor. Kemudian ketika hujan, terus boleh enggak menjamak salat dengan sebab sakit? Gimana menjamak salat dengan sebab sakit? Kemarin kita enggak bahas, saya tambahkan sekarang. Menjamak salat dengan sebab sakit. Pada tidur. Dua pekan yang lalu saya presentasi masalah usul fikih di kelas di Pascasarjana UIN tentang turu kulistinbat dengan dua metode. Yang pertama qawaid usuliyah al-lughawiyah, jadi metode istinbat hukum langsung dari dalil Al-Quran dan Sunnah, yaitu berpegang pada kaedah-kaedah lughawiyah, masalah am, khas, mutlak, muqayyad, amar, nahi dan sebagainya. Yang kedua qawaid tasyri'iyah. Qawaid tasyri'iyah banyak, tapi yang stres pembahasan kemarin hanya maqasidus syariah. Ketika saya bahas maqasidus syariah pada tidur itu maksudnya. Pertama tidur karena memang ngantuk, mungkin kedua tidur karena memang enggak paham. Atau enggak menarik gitu ya. Ini jangan-jangan di sini juga sama ya. Jadi kan ngantuk atau enggak paham. Terkait dengan menjamak salat dengan sebab sakit, mazhab Syafi'i mengatakan la yajuz. Mazhab Imam Syafi'i. Tetapi menurut Imam Nawawi yajuz. Jawaz salat karena sakit. Sebab khilafnya khilaf dalam memahami hadis riwayat Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari ya, kalau tidak salah, bahwasanya Nabi di Madinah pernah menjamak salat bukan dengan sebab hujan ataupun safar. Baik. Ya, itulah pengulangan sedikit yang telah lalu. Udah ngantuk. Sebelum betul-betul tidur kita lanjutkan. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala musannifu faslun wa syara'itu wujubil jumu'ah sab'atu asya. Sahih? Fasal terkait dengan salat jumu'ah. Pertama, syurut atau syara'it wujubil jumu'ah sab'atu asya, ada tujuh. asal dari kewajibannya firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Hai orang-orang yang beriman, jika diserukan untuk sholat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk mengingat Allah, ya, bersegera kepada untuk mendatangi sholat. Wadzarul bai', dan tinggalkanlah perdagangan itu, jual beli itu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hal demikian itu baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Kemudian syarat kewajibannya tadi, atau kewajiban yang tadi dijatuhkan atas orang yang memenuhi 7 persyaratan ini. Yang pertama Islam, kedua bulu, ketiga akal. Yang pertama Islam, kedua bulu, ketiga akal. 3 syarat ini sama dengan syarat sholat. Wajibnya sholat secara umum sudah dibahas kemarin. Dan inilah daurnya taklif Islam, bulu, akal. Yang keempat hurriyah. Yang keempat hurriyah, merdeka. Keluar dari kalimat hurriyah berarti abdun atau mamluk. Jadi seorang budak tidak dijatuhi kewajiban sholat Jumat. Kemudian dzukuriyah, laki-laki. Keluar dari ini perempuan. Yang ke 6 ya. 3 4 5 6. Sihah. Keluar dari sihah mar. Jadi orang yang sakit tidak wajib sholat Jumat. Tidak wajib sholat Jumat, bukan tidak wajib sholat. Yang keempat istiton. Istiton secara asal dari kalimat istiton berarti keluar darinya musafir dan mukim. Secara asal manusia itu dibagi 3, musafir, mukim, dan istiton. Tapi dalam hal ini yang benar keluar dari sini hanya musafir saja. Hanya musafir saja. Mustautin, kalimat mustautin artinya orang yang memang bertempat tinggal di tempat tersebut, bukan orang yang tinggal sementara. Kalau orang yang tinggal sementara beberapa bulan misalnya, dan dia tahu sangat pasti waktu tinggalnya lama, ini hanya bisa baru masuk dalam kalimat istilah mukim. Tapi kalau kurang dari 3 hari atau 3 hari dia hanya numpang lewat saja, ini musafir. Oh, saya ada keperluan ke Bandung, berapa lama? Sebulan. Ya kan? Ini mukim. Oh, saya ada keperluan ke Bandung berapa? 2 bulan juga mukim. Oh, saya ada keperluan butuh ke Bandung, berapa? Gak lama, sehari aja. Berarti musafir. Nah, ini bedanya. Nah, yang benar-benar wajib adalah mustautin. Berbeda nanti khilaf masalah mukim. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan mukim itu wajib ma'al ghair. Dia wajib sholat Jumat bersama orang lain, artinya bersama orang yang mustautin. Ini antar mazhab ya. Tapi kalau di sini maksudnya istiqam di sini, fala tajibul jumu'ah 'alal kafir asli wa sabi wa majnun wa raqiq wa untha wa marid wa nahwahu wa musafir. Dah itu ya, musafir berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari beberapa jalur Di antaranya Imam Al-Baihaqi juga meriwayatkan hadis ini juga, At-Tabrani dan yang lainnya. Adapun yang kuat di sini riwayat Imam Abu Daud dari Tariq bin Shihab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jum'ah haqqun wajibun 'ala kulli muslim fi jama'ah illa arba'ah: 'abdun mamluk aw imra'atun aw sabi aw marid. Dalam riwayat ini tidak disebutkan kata musafir, tapi dalam riwayat yang lain disebutkan kata musafir. Dalam riwayat Imam Daruqutni dan yang lainnya dari Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir fa 'alaihi al-jumu'ah illa mura'atan wa musafiran wa 'abdan wa maridan." Kecuali perempuan, musafir, hamba dan orang yang sakit. Ini syarat wajib. Yang kedua, wa syara'itu fi'liha thalatha. Syarat mengerjakannya atau dalam bahasa yang lain, syarat apa? Syarat sah. Yang pertama, an takuna al-baladu misran aw qaryatan. Kalau kita ambil terjemahan literalnya, misran artinya kota, qaryah jadinya desa. Syekh Mustafa Bulo mengatakan, wal misru ma kana fihi suqaim wa amir wa qadi. Yang dimaksud dengan misr itu adalah suatu negeri yang di dalamnya ada pasar yang tetap, ada pemimpinnya, ada kodinya. Jadi kalau kita apa? Provinsi ya. Anda seperti itu. Bukan dusun ya. Enggak masuk dusun. Dusun kan enggak memiliki kodi sendiri kan? Kalau dusun dan enggak memiliki amir sendiri. Ya amir dalam pengertian ini maksudnya. Dusun hanya ketua RT-nya aja. Atau ketua RW. Dan qaryah artinya negeri di tempat tinggal kaum muslimin. Keluar dari ini ya tempat-tempat lembah-lembah yang hanya disinggahi sementara oleh sebahagian atau sekelompok kaum muslimin. Jangan dibayangkan di Indonesia secara umum. Tapi ada kalau negeri-negeri daerah Sumatera dulu, suku anak dalam itu yang masih nomaden, kadang tinggal di satu tempat sebulan, dua bulan, kemudian pindah lagi dan seterusnya. Sebagaimana di juga daerah Timur Tengah, suku-suku Badui itu jarang menetap. Nah, pertama negeri tadi tempat ditegakkannya Jumat itu kota atau kampung yang memang tetap. Yang kedua, wa ayyakuna al-adadu 40 min ahli al-jumu'ah. Hendaknya dilakukan atau jumlah jamaahnya adalah 40 orang laki-laki merdeka. Kalau 40 tadi diantaranya adalah anak-anak, maka tidak dihitung. Kalau di antara 40 tadi adalah hamba, juga tidak dihitung. 40 ini harus laki-laki bulu, dewasa, merdeka, muslim sudah pasti. Terkait dengan jumlah ini, dalam riwayat Daruqutni dan Baihaqi dari Jabir radhiyallahu an, madatis sunnah, telah berjalan sunnah, anna fi kulli 40 fama fawqa dzalika jumu'ah. Bahwasanya setiap atas 40 orang laki-laki dewasa merdeka, dan lebih dari itu ada kewajiban Jum'ah dalam riwayat Al-Baihaqi dan Imam Daruqutni. Dan riwayatnya oleh Abu Daud dan yang lainnya dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, anna awwala man jamma'a bihim As'ad bin Zararah radhiyallahu anhu, wa kanu yawma izin arba'ina. Riwayat yang sahih, katakanlah riwayat yang sahih adalah riwayat Abu Daud ini, dan ini hanya ikhbar, bukan hasr, bukan pembatasan sebenarnya. Adapun riwayat Baihaqi dan Daruqutni tadi, fihi nawar, fihi maqalah, diperbincangkan ke kesahihannya. Maka di sini khilafnya banyak. Ada yang mengatakan 12 dan yang lainnya. Syekh Utsaimin mengatakan 3. Kenapa? Asal karena jumu'ah itu menjamak, menghimpun. Asalnya jamak itu 3. Imam dan 2 makmum. Wallahu a'lam. Ada yang mengatakan 12 berdasarkan apa? Tadi ayat dalam surah Jumu'ah tadi. Dalam satu riwayat dijelaskan bahwasanya yang tersisa surah Jumu'ah tadi kelanjutannya, ketika para sahabat melihat datang kafilah dagang, mereka meninggalkan Nabi SAW dalam keadaan mereka sedang berkhutbah. Dan yang meriwayatkan hadis itu mengatakan yang tersisa itu 12 orang. 12 orang. Maka yang mengatakan 12 minimal berdasarkan ini, mereka mengatakan seandainya butuh 40 orang atau lebih dari 12, tentu Jumatnya putus. Sementara Nabi tetap melanjutkan. Ya kan? Wallahu ta'ala a'lam. 2, yang ketiga, syarat untuk mengerjakan yang ketiga, wa yakunal waqtu baqiyan. Waktunya memang cukup untuk mengerjakan sholat Jumat di waktu zuhur tadi. Fa in kharajal waqtu aw udimat asyurut sulliyat zuhra. Jika waktunya telah berlalu, atau Al-Ghazi mengatakan waktunya sempit untuk mengerjakan khutbah dan 2 rakaat, maka harus kerjakan sholat zuhur. Yang dimaksud dengan ayyakuna waktu batian wahuwa waktu zuhri fayashtarutu antaqa'al jum'ah kulluha fil waqt. Maka Jum'ah tadi 2 khutbah dan 2 sholat di dalam waktu zuhur itu tadi. Falau dhaqa waktu zuhri anha bi'allam yabqa minhu ma yas'al ladhi la budda minhu fiha min khutbataihi wa raka'ataiha suliyat zuhra. Jika waktunya sempit sehingga tidak memberikan kelapangan untuk mengerjakan 2 khutbah dan 2 rakaat, maka yang dilakukan adalah sholat zuhur. Ini mazhab Syafi'iyah. Syaikh Mustafa Bungo mengatakan rawal Bukhari wa Muslim an Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu qala kunna nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jum'ah summa nansarifu wa laysa lil khaytan dhillun tastadhilla fihi. Dan juga dari riwayat Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ma kunna nuqilu wa la nataghadda illa ba'da al-jum'ah. Kami tidak tidur siang dan kami juga tidak makan siang kecuali setelah sholat Jumu'ah. Saya Mustafa Bogo, yang tadi dulu kami mengerjakan sholat bersama Nabi sholat Jumu'ah, kemudian kami selesai. Walaysa lil hitan dhillun nastadhillu fi. Ada tempat yang bisa untuk bernaung lagi. Jadi bayang-bayang, tidak memiliki bayang-bayang. Kemudian Syaikh Mustafa Mu'ala mengatakan dalal hadithan ala, 2 hadis ini menunjukkan anna jum'ah ma kanat tusalli illa waktu zuhri bal wa fi awwalihi, bahwasanya waktu Jum'at itu dilaksanakan di waktu zuhur bahkan di awalnya. Tadi tidak ada bayang-bayang, berarti masih matahari masih tegak ya, hitungnya. Matahari masih di atas benda, sehingga tidak ada bayang. Saya Mustafa Bogor mengatakan demikian. Bahkan dilakukan di awal waktu zuhur. Dan kemarin kita bahas waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat. Kapan antaranya? Ketika matahari tegak. Pengecualian di sini adalah di saat hari Jumat. Jadi walaupun waktu demikian, matahari tegak, seorang yang datang ke masjid menantikan imamnya khutbah, dia sholat dua rakaat dan seterusnya, itu tidak makruh, apalagi haram. Tetapi untuk yang lain, dia dilarang. Kemudian fardunya atau rukunnya. Wa faraiduha thalatha. Rukunnya ada tiga. Khutbatan yaqumu fihima. Dua khutbah yang dilakukan dalam keadaan berdiri pada kedua khutbah tadi. Wa yajlisu bainahuma. Dan duduk di antara keduanya. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhthubu qa'iman thumma yaqumu thumma yaqumu kama taf'alun al'an. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada salat Jumat dalam keadaan berdiri, kemudian beliau duduk, kemudian beliau berdiri kembali sebagaimana hal itu dilakukan oleh para imam hari ini. Yang kedua, wa antu shalla rak'ataini. Salat dua rakaat. Fil jamaah. Jadi salat dua rakaatnya bukan sendiri. Fil jamaah, jamaah. Berdasarkan ijma'. Hal ini tadi salat dua rakaat tadi untuk salat Jumat berdasarkan ijma, dan yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan yang lainnya dari Umar radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata salatul jumu'ah rakaatan, salat Jumat itu dua rakaat. Terus akhirnya beliau mengatakan ala lisani Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadar yang pertama, kadar duduk di antara dua khutbah. Kadar duduk di antara dua khutbah bi qadri tumakninah bainas sajadatain. Seukuran tumakninah di antara dua seperti duduk di antara dua sujud. Duduk tenang kemudian berdiri. Kita lanjutkan dulu yang kedua tadi ya. Nah, udah yang ketiga, khutbah, dua khutbah dalam keadaan berdiri, kemudian duduk di antara dua khutbah, kemudian sholat dua rakaat yang dilakukan dengan berjamaah. Wa hayatuha arba'u khisal, dan sunnah hayahnya ada empat. Al uslu wa tanziful jasad wa lubsus thiyabi bayt al bayt wa akhdhul dhufri wa tib. Yang pertama mandi, kemudian membersihkan jasad. Tanziful jasad. Apa bedanya mandi dengan tanziful jasad? Nah, oh. Sebelum ditanyain, nanya dua. Penulis mengatakan yang pertama al-ghuslu, yang kedua tanziful jasad. Yang pertama mandi, yang kedua membersihkan jasad. Apa tuh? Mandi ya jelas mandi. Tanziful jasad lebih kepada menghilangkan yang kotor-kotor di badan yang memang asalnya ada di badan. Misalnya menghilangkan aroma badan yang kurang enak. Termasuk juga di antara sebab ada aroma badan apa? Ya keringat. Kalau udah mandi biasanya enggak keringat. Yang udah mandi tapi dia bisa masih tetap ada kalau itu ada. Bulu ketiak. Iya enggak? Nah, yang seperti itu. Masuk dalam sunanul fitrah yang 10 itu. Yang 5 atau 10, antum mau pakai hadis yang mana? Lengkapnya 10 kan. Masuk dalam sunanul fitrah. Maka ini bisa jadi zikru juz'i ba'da kulli atau menyebut bersamaan. Karena setelahnya musannif mengatakan apa? Akhzuz dhufri. Apa akhzuz dhufri? Memotong kuku. Pertama mandi, kemudian membersihkan jasad, kemudian yang kedua, ketiga luksus yabil bayt, menggunakan baju atau pakaian berwarna putih. Kenapa warna putih? Karena nampak bersih, afdalus ya. Tapi kalau putih transparan gimana? Di kita mah yang putih banyaknya transparan. Ya cari yang putih yang enggak transparan, selesai masalah. Kemudian ahzul zufri, memotong kuku. Yang tadi tanziful jasad masuk di situ, yang selain motong kuku di sini, motong kumis, cabut bulu ketiak dan yang lainnya. Bersih-bersih yang lain. Kemudian memotong kuku, yang terakhir tib, menggunakan harum-haruman. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau enggak punya harum-haruman gimana? Bi tibi ahli. Dengan parfum istrinya. Kalau enggak punya juga. Yang enggak punya istri gimana? Ya udah. Mau apa lagi? Ya kan? Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasilu rajulun yawmal jum'ah wa yatatahharu mastata'a min tuhri wa yadahinu min duhnihi aw yamassu min tibi baitihi ay ahlihi summa yakhruju fala yufarriqu baina ithnain summa yusalli ma kutiba lahu summa yunsitu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra. Riwayat Imam Al-Bukhari dari Salman, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah seorang mandi pada hari Jumat kemudian wa yatatahharu mastata'a min tuhri, tadi motong kumis, dan dia bertoharoh yang sanggup dia lakukan untuk berbersih-bersih, untuk toharoh. Maksud toharoh di sini bukan toharoh yang wajib, tapi motong kumis, bulu ketiak dan sebagainya seterusnya yang masuk dalam sunanul fitrah itu, termasuk motong kuku dan sebagainya. Wayadahinu min duhni, menggunakan duhnya sendiri, apa? Parfumnya. Au ya masu min tibi baiti, maksud tibi baiti tibi ahli, atau dia menggunakan parfum istrinya. Tuh, kalau enggak punya pakai parfum istri, yang belum punya istri cari istri. Summa yakhruju fala yufarriq baina isnain, kemudian dia keluar, artinya dia mendatangi masjid dan dia tidak memisahkan antara dua orang yang duduk. Jadi dia tempati tempat manapun yang kosong. Dia dapat di depan, ya di depan, dan tidak melangkahi orang yang duduk. Kemudian illa idza summa yusitu idza takallama imam, kemudian dia diam ketika imam berkhutbah. Illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Ini nafi dan isbat, melainkan akan diampuni baginya antara Jumat itu dan Jumat berikutnya. Wa inda Ahmad, dan dalam riwayat Ahmad, wala bisa min ahsani thiyabihi, ada tambahan, dan menggunakan pakaian yang paling baik yang dia punya punyai. Wahtiyarat al-bayu li khabari Tirmizi, dan dipilih atau diutamakan pakaian putih berdasarkan riwayat Tirmizi dan yang lainnya. Ilbasu min thiyabikum al-bayaw fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Pakailah pakaian yang putih karena sungguhnya itu pakaian paling baik yang kalian miliki, dan kafanilah mayit kalian dengan dengannya. Dan hadis-hadis yang lain yang berbicara tentang tentang hal itu. Dan yang lain juga Bukhari juga Muslim bi ziyadah salasati ayyam, dengan tambahan bi ziyadah salasati ayyam. Ghufira lahu bainahu wa baina jum'ah wa ziyadah salasati ayyam, diampuni baginya antara Jumat dengan Jumat berikutnya ditambah 3 hari. Ini data hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan sholat Jumat dan adab sholat Jumat. Kemudian wa faraiduha thalathah. Ah, sudah deh. Wa yustahabbul insatu fi waqtil khutbah, dan disukai untuk diam di saat khutbah. Wa man dakhala wal imamu yakhthub shalla rak'ataini khafifataini tsumma yajlis. Barang siapa yang masuk masjid di saat imam sedang khutbah, maka dia salat 2 rakaat yang ringan, kemudian dia duduk dan mendengarkan imam. Dalam riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza qulta li sahibika yaumal jumu'ah ansit wal imamu yakhthub faqad laghat. Jika engkau berkata kepada saudaramu diamlah pada hari Jumat di saat imam sedang berkhutbah, maka engkau telah melakukan perbuatan sia-sia. Wa inda Abi Daud, dan dari riwayat Abu Daud dari Ali radhiyallahu anhu, wa man lawa falaysa lahu fil jumu'ah fil jumu'atihi tilka syai', barang siapa yang melakukan perbuatan sia-sia maka tidak ada baginya dalam Jumat tersebut satu pun. Ai lam yahsulu sawabuha kamilan, tidak mendapatkan pahalanya secara sempurna. Maka di sini dikatakan wa yustahabbu al-insad, dan disukai untuk diam. Di kalangan para tabi'in, bahkan para sahabat atau para tabi'in yang paling banyak khilafnya, ada yang mengatakan wajib untuk diam, dan ada yang berbicara di saat imam berkhutbah. Namun kebanyakan riwayat dari mereka, di antaranya Sufyan dan yang lainnya, mereka tidak berbicara ketika mereka mendengarkan khutbah. Artinya mereka berbicara tadi di tempat yang memang jauh dari imam. Kalau dulu masjidnya masjid jami, dalam pengertian sesungguhnya jami, satu kota satu masjid. Jadi ketika sholat Jumat tumplek di situ. Bagi yang telat dapatnya paling ujung-ujung, dan gak ada speaker pak. Belum ada speaker waktu itu, belum ada mikrofon. Jadi mungkin orang yang berada di pintu masjid atau bahkan di halaman masjid tidak mendengarkan khutbah imam. Maka ada beberapa riwayat, kalau kita lihat dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah misalnya, ada beberapa riwayat yang mengesankan mereka menganggap tidak mengapa berbicara di saat khutbah. Tapi kalau kita perhatikan posisi mereka jauh dari imam. Nah, sampai di sini sebelum kita masuk salat Haidain, ada pertanyaan tentang salat Jumat. Ya, potong. Gimana? khutbah. Pakai mic. Ketika khutbah, khotibnya itu berdoa. Iya. Makmumnya itu mengaminkannya itu ya karena yang tadi saya juga boleh berbicara, mengaminkan di dalam hati atau tidak? Atau boleh diucapkan. Terus yang kedua, boleh makmumnya itu boleh mengatakan atau enggak juga ketika mengaminkan? Baik, ketika imam berdoa, apakah makmum mengaminkan atau tidak? Dan apakah makmum mengangkat tangan atau tidak? Pertama, mengaminkan. Tidak tepat kalau menggunakan riwayat yang tadi untuk menafikan takmim. Takmin. Sebagian orang mengatakan tidak ada amin karena tidak ada riwayatnya. Wallahu a'lam. Yang saya dapatkan dari Syekh Utsaimin misalnya, tidak masalah untuk mengaminkan doa imam di saat itu. Ini. Kemudian masalah mengangkat tangan. Kalau mengangkat tangan saya tidak tahu. Juga tidak didapatkan riwayatnya. Tidak tahu riwayatnya dari sahabat. Apakah mereka mengangkat tangan di saat mengaminkan atau tidak? Dan kalaupun kita pegang pada pendapat mungkin saja untuk mengaminkan doa imam, tidak melazimkan mengangkat tangan. Ya, ini dua hal yang tidak mesti lazim, tidak mesti bersamaan terus. Karena imam sendiri di saat berdoa ini tidak mengangkat tangan, dalam arti mengadahkan tangan, tapi berisyarat menunjuk dengan jarinya ke atas. Itu saja. Wallahu ta'ala a'lam. Melangkahi. Apakah kita tidak katakan atau misalkan seperti ini ada tenggang? Ya, melangkahi itu kalau kaki, langkah antum di bawah orang, di atas orang, itu melangkahi. Kalau orang Arab, apalagi orang Badui, kadang kita lihat seperti itu, orang duduk. Apalagi kalau kayak kita orang Indonesia nya pendek-pendek, kecil-kecil kan, jalan aja di atas loh, ada orang gitu. Atau antara dua orang yang mungkin rapat, dia lewat saja tanpa permisi. Jadi kita tidak juga memberi dia ruang untuk lewat, sehingga dia lewat di atas bahu kita. Ini termasuk melangkahi. Ilatnya kenapa dilarang? Karena ini menyakiti. Coba, siapa yang mau melangkahi siapa? Tanyain sama yang dilangkahi. Kesel enggak? Itu aja ilatnya. Allah ma'am. Yang memisahkan kita dua orang saja. Ya, kadang kan, misalkan kita di masjid. Sedikit ada celah gitu, Ustaz. Dan mungkin sedikit ada tempati gitu. Kalau ada celah yang bisa ditempati, itu tidak dianggap memisahkan antara dua orang. Itu mengisi yang kosong. Yang maksud memisahkan antara dua orang ini tidak mungkin untuk ditempati. Tapi entah apa alasannya, mungkin yang satunya teman dekat pengen di tengah-tengahnya atau bagaimana. Atau yang satunya dianggap kecil gitu biasanya. Umumnya anak kecil. Ya kan? Anak-anak yang dianggap belum balig, anak-anak umur 7-8 tahun misalnya, mau dipisahkan. Itu tidak ada sunnahnya demikian. Bahkan dalam hal ini dilarang. Larangan untuk memisahkan dua orang, lihat hadis tadi, sifatnya umum dan mutlak kan. Siapa aja, mau dia yang dewasa, kakek-kakek, mau dia yang setengah dewasa, mau yang dia menjelang dewasa, mau dia yang antara tamis dan dewasa. Ya, paham ini? Maksud memisahkan dua orang tadi. Sebagian orang-orang kita menganggap, wah anak-anak ini kan anak-anak, pinggir aja pinggir. Dia sudah sholat, dia sedang sholat malah kadang. Termasuk di situ dalam sholat. Nah di dalam sholat Jumat pun demikian. Orang yang duduk, ya sudah kita cukup isi tempat yang kosong. Ya tentunya tempat yang kosong itu pasti berada di antara dua orang dan sedikit berada di antara orang dan tembok. Ya kan? Safnya ada 5. Berarti antara orang dan tembok itu cuma ada 10. 5 di kiri, 5 di kanan. Kecuali kalau ada tiang. Nah ini, yang lain? Di saat khutbah ya khususnya. Di saat khutbah ada kota infak lewat. Pertama, semestinya pengurus masjid itu mengedarkan kota infaknya sebelum khutbah. Pertama dia pada asal masuk lawang. bicara asal masuk lalu, karena dia menyibukkan kita dari mendengar khutbah. Makanya dalam hal ini para ulama juga membahas bersiwak di saat khutbah, termasuk lalu, karena menyibukkan kita dari khutbah. Apalagi kota infak. Ini pertama. Yang kedua, bagi orang yang bahasa Rasulnya ketempuhan, lewat aja kota infaknya, mau diapain ya udah lewatin aja lah. Mau diapain sama antum? Mau antum simpan depan, malah ribut nantinya. Lewatin aja lah, tanpa harus mengganggu konsentrasi antum kepada khutbah, dari khutbah tadi. Itu aja jalan keluarnya. Kalau tanya secara asal, ya secara asal inilah kok. Kenapa? Karena ini menyibukkan. Ada yang lewat ngurusin kata infak, lewat isi lagi kan, cari lagi duitnya, buka lagi dompet misalnya. Di dompet gak ada, cari saku, saku kiri gak ada, saku kanan gitu, sibuk lewatkan. Nah kalau kita, makanya kita juga sebagai makmum kalau mau mengisi kota infak itu, ya mau bersedekah lah pada hari Jumat, sebelum duduk masukkan dulu lah. Biasanya ada kotak utama kan, kotak besar yang gak pindah-pindah, lewati aja masuk. Kenapa? Karena itu lebih sempurna ibadahnya. Kita isi saf di tempat kita mau ngisi yang kosong tadi, kita sholat dua rakaat dan seterusnya, atau kita capek isi dengan tilawah atau dengan zikir dan seterusnya, sambil menunggu imam, kemudian imam datang, imam khutbah, kita dengar, gak sibuk lagi dengan hal itu. Ya kan? Lebih sempurna. Laptopnya keburu mati, gak bawa baterai. Nah ini terkait dengan masalah kota infak. Jadi kalau antum menjadi pengurus masjid itu sebelum apa? Nah ada juga yang lucu, ini kritik bagi kita. Di saat azan dia tidak mau mengedarkan kota infak, tapi di saat khutbah diedarkan. Ini logika terbalik yang dipakai. Di saat azan kewajiban kita hanya menjawab atau mengucapkan apa yang diucapkan oleh muazin. Tidak ada kewajiban untuk memperhatikan. Sementara khutbah diwajibkan untuk atau ditekankan untuk memperhatikan khutbah. Karena tujuan dari memperhatikan khutbah adalah mendapatkan pelajaran dari khutbah tersebut. Dan pelajaran itu tidak mungkin didapat kecuali dengan mengerahkan fokus kita kepada khutbah tadi. Sementara kewajiban terkait dengan azan adalah menjawab apa yang diucapkan atau mengucapkan apa yang diucapkan oleh muazin. Itu pekerjaan telinga, tidak membutuhkan fokus yang besar sebenarnya. Jadi logika terbalik, kalau ketika azan tidak mau mengedarkan kota infak, tapi ketika khutbah baru diedarkan. Dan kadang memang orang Indonesia, ya orang kita, orang Melayu ini banyak menggunakan logika-logika terbalik. Ya, tertidur di saat khutbah. Tertidur di saat khutbah, kalau kita berpegang kemarin yang kita bahas dalam mazhab Syafi'i, mujarad tidur itu tidak membatalkan wudu. Ini permasalahan terkait wudu. Adapun terkait dengan Jumatnya enggak ada masalah insyaallah. Hanya kurang nakis ya. Artinya tidak sempurna. Tapi kalau sah atau tidak, ya lanjutkan ya, kalau dia ikut sholat sah. Tapi kalau dia nggak ikut sholat, ya dia harus zuhur berarti. Dia tidur, beneran tidur itu. Orang salam baru, oh udah salam ya, salat zuhur. Nah, tapi kalau masalah kesempurnaan jelas ini merusak. Sama juga tadi berbicara di saat khutbah, dia merusak. Berbicara yang dilarang di saat khutbah, ini berbicara khitabnya itu antara sama makmum. Tapi kalau berbicara dengan khatib atau khatib berbicara kepada makmum di saat khutbah, ini tidak masuk dalam hadis ini. Dalilnya apa? Dalilnya di saat Nabi khutbah ada seorang datang, ya Rasulullah mata sah, ya kan? Lalu Rasulullah SAW tidak menjawab. Dalam satu kesempatan tidak menjawab. dibiarkan. Selesai sholat baru dipanggil orangnya. Dalam dalilnya yang lain, Nabi menjawab langsung di saat itu, apa yang kamu sediakan, apa yang kamu siapkan untuk kiamat, ya kan? Aku tidak nyiapin apa-apa kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya dan seterusnya. Ini satu. Yang kedua, mukhotobah antara imam dan makmum. Rasulullah melakukan, dan yang lain misalnya di saat Umar khutbah, ada seorang sahabat dalam satu riwayat dikatakan Utsman bin Affan datang telat. Utsman menegur, Umar menegur Utsman, dan terjadi dialog. Iya kan? Terjadi dialog. Dari mana engkau? Aku dari pasar. Tadi telat, langsung dari pasar langsung segera ke masjid, langsung ke masjid. Tidakkah engkau tahu bahwasanya Rasulullah mengatakan demikian-demikian terkait dengan mandi Jumat dan seterusnya. Ini kan dialog. Tentunya indal hajah. Indal hajah. Masuk dalam hal ini ketika imam memang keliru di dalam khutbahnya, sah saja untuk dikoreksi. Sebatas kebutuhan dan daruratnya. Kalau ngoreksi tadi malah jadi dialog panjang, jadi debat, debat terbuka, ya jelas enggak. Ya kan? Jelas ini tidak. Sebagaimana yang dilakukan oleh Syekh Albani misalnya dalam salah satu terjemah beliau, biografi beliau, beliau mengoreksi khutbah sang imam yang keliru. Tetapi setelah sholat, imamnya salah. Imamnya mengatakan hadis al-muslim al-muslim kalbunian marsus, katanya. Ya kan? Ya syuddu ba'dun ba'dun dan seterusnya dari hadis itu. Kalimat marsus itu ada dalam Al-Quran, tapi hadis kalbunian titik, tidak ada kata marsus. Setelah sholat baru Syekh Albani ke depan menjelaskan tadi kekeliruannya. Kenapa? Karena kalau dijelaskan di sana itu bakal panjang lebar ini. Dijelaskan jarwa ta'dilnya, jalur ini, ya kan? Ini dialog panjang. Keluar dari ada khutbah. Wallahu ta'ala a'lam. Duduk. Oh, duduk yang dilarang di saat khutbah. Iya, duduk menggabungkan dua lutut. Iya, itu dilarang. Termasuk duduk yang seperti ini. Nabi lewat pada orang yang duduk bertelekan pada satu tangan ini atau gini mungkin ya. Demikianlah. Lalu Nabi mengatakan ini duduk orang-orang yang diazab, kata Nabi. Kalau imam mengutip ayat, ada jamaah yang hafal lalu mengikutinya dengan sir, apakah termasuk lagun? Ana enggak tahu. Kalau ini ana enggak tahu. Jamaah mengikutinya secara sir, apakah ini termasuk lagun? Al-muhim dalam hal ini adalah kalau kita perhatikan maqasid dari larangan-larangan ini semua, tadi nyinggung maqasid syariah, ialah tuntutan makmum, tuntutan atas makmum untuk benar memperhatikan khutbah imam. Keluar dari itu yang lakukan. Tapi terkait dengan pertanyaan ini secara khusus, jawaban Anda enggak tahu. Dan Anda enggak pernah mengikuti secara sir, tapi kalau di dalam hati iya. Di dalam hati itu entah hati yang berbicara, entah akal yang bicara. Tapi kalau kita mengatakan akal itu adanya di qalb, ya sama aja, mau hati yang bicara atau akal, di situ-situ juga tempatnya, kan? Kita ngikuti apa yang diucapkan imam atau yang diucapkan imam dari Al-Qur'an ataupun hadis. Kalau sir ini kan berarti pekerjaan lisan, kan? Hanya dia tidak terdengar oleh orang lain. Batasan sir apa sih? Antum sendiri yang dengar itu sir. Kalau terdengar oleh orang lain itu jahat. Walaupun pelan, itu batasnya. Nah, ini pertanyaannya, mengikuti ayat, membaca ayat tadi dengan sir, artinya lisannya juga sibuk. Kalau Anda tidak pernah sibuk, insya Allah nggak pernah sibuk dengan lisannya, kecuali kalau Anda lupa ya. Kalau lupa pernah, maksudnya lupa pernah melakukan. Tapi seingatnya tidak pernah. Tapi kalau dengan zihni kita atau dengan hati kita mengikutinya, sering kan, apalagi kalau salah, salah ngoreksi sendiri gitu kan, otomatis kalau tahu salah, kalau nggak tahu ya nggak juga. Antum apa tadi? Tidak ada bacaan tertentu antara dua khutbah. Di saat imam duduk, ya imam hanya duduk dengan batas atau kadar tumakninah seperti duduk antara dua sujud. Kemudian dia berdiri. Adapun bacaan khusus tidak ada. Baik bacaan bagi imam ataupun bacaan bagi makmum. Ya berdoa tidak masalah karena imam tidak sedang khutbah. Tidak sedang khutbah. Artinya kalau antum mau berdoa ya silakan saja. Memang di waktu Jumat, di hari Jumat kapanpun, di antaranya ada yang mengatakan di antara dua khutbah waktu yang mustajab. Nah, hanya tidak menjadi suatu keharusan dan tidak menjadi suatu kelaziman dengan doa tertentu. Artinya bisa bikin suatu risalah atau kutip doa yang mujarab dibaca di antara dua khutbah, ditentukan doa ini. Atau bikin jampi-jampi, Pak baca ini ya di saat dua khutbah, di saat imam duduk. Nah ini yang gak benar. Doa apa saja terserah tanpa dibatasi, silakan. Sejauh ini saya belum pernah ketemu juga. Belum pernah ketemu. Dari perkataan ulama pun saya belum pernah ketemu. Kalau perbuatan khatib di kita, la yuktabar wa la yuktad. Tidak ada pelajaran dari situ dan tidak dianggap sebenarnya. Dari dua sisi. Pertama, kebanyakan mereka melakukan sesuatu bukan dengan ilmu. Yang kedua, mereka sendiri bukan orang yang berilmu. Ada salam setelah khutbah. Kalau mujarab itu, tapi maka timbangan di sini adalah salam dulu apa? Oh salam sebelum khutbah. Kalau salam sebelum khutbah, iya ada. Nabi SAW, saya lupa riwayat siapa sahabatnya, Abdullah atau siapa? Jabir. Nabi naik mimbar, Jabir bin Abdullah Al Ansari radhiyallahu anhuma. Nabi naik mimbar, kemudian beliau salam, lalu beliau duduk, kemudian Bilal azan, kemudian beliau khutbah. Salah saya tadi. Tadi ingatnya salam setelah khutbah. Gimana? Ya kalau setelah tadi saya belum dapat. Di kita ada beberapa orang. Kadang saya ngerasa aneh. Ya kan? Aneh. Kenapa? Karena kalam ulamanya pun sampai sekarang saya belum dapat ya. Bisa jadi memang gak ada, bisa jadi karena memang keterbatasan bacaan kita. Yang kedua juga riwayatnya pun belum pernah dapat. Ya bisa dua kemungkinan tadi. Memang gak ada, bisa keterbatasan. Tapi dalam kondisi kita hari ini, rasa-rasanya untuk hal yang seperti ini, yang sebetulnya masuk dalam kategori la yasa'un nas jahluhu gitu, gak ada kelapangan orang untuk bodoh, untuk gak tahu. Ya masa gak sampai sekarang kita belum pernah ketemu gitu. Kalau memang ada, minimal yang dhaif lah gitu. Ya kan? Atau ada yang pernah ketemu? Belum pernah juga. Lebih kurang masih lupa lah. Kalau ketemu nanti kabari. Kita cek, kita tanyain ke siapa, atau kita cek sendiri kalau mampu, sabit atau tidak riwayatnya. Tapi kalau yang sebelum, ya Nabi naik mimbar, kemudian beliau salam menghadap, tawajuh kepada makmum gitu, menghadap kepada makmum, kemudian salam lalu duduk. Dan salamnya biasa aja ya. Ada lagi? Antum dulu. Ya. Dalam riwayat yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari Jumat, maka dia telah mendapatkan Jumat. Satu rakaat, maka dia telah mendapatkan Jumat. Jadi walaupun dia tidak mendapatkan khutbah, dia dapat sholat satu rakaat bersama imam, dia dikatakan telah melakukan sholat Jumat. Permasalahannya kalau kita sengaja Kalau kita bicara masalah fikih sah atau batal, sah. Coba, ada pembatal sholat Jumat dari itu? Tapi kalau kita bicara dari sisi yang lain, ini seperti mempermainkan syariat atau bermudah-mudahan dan sebagainya, jelas kita kenanya di situ. Ya kan? Kita kenanya di situ. Yang jelas sholat Jumat itu paket lengkapnya adalah 2 khutbah dan 2 rakaat sholat. Afadli? Mukaddimah dengan diiramakan. Islam tidak mengenal takalluf sebenarnya. Saya tidak senang dengan hal seperti itu. Artinya, ya, akrahu kadzalik. Makruh saja jadinya. Tapi kalau sampai ini haram, wallahu alam. Tapi kalau ada anggapan ini keutamaan, demikian jelas bid'ah. Dan bid'ah jelas haram. Tapi kalau memang ini kebiasaan saja, biar keren-kerenan, minimal dia makruh. Takalluf dan ta'asuf di sini kan, memberat-beratkan diri dan ya lebay lah bahasa kitanya. Ngapain? Dan tidak demikian ibadah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada lagi ya. Kita lanjutkan. Kalau kita tanya jawab terus masalah sholat Jumat, gak selesai-selesai. Ya, katanya mau selesai. Faslun wa salatul aidain sunnatun muakkadah. Salat aidain sunnah muakkadah. Wa hiya rak'atan yukabbiru fi fil ula sab'an siwa takbiratul ihram. Yaitu salat 2 rakaat, takbir pada rakaat pertama 7 kali selain takbiratul ihram. Wa fi tsaniyah khamsan siwa takbiratul qiyam. Dan pada rakaat kedua 5 takbir selain takbir intiqal, takbir qiyamnya. Wa yakhthubu ba'daha khutbatain yukabbiru fil ula tis'an wa fil tsaniyah sab'an. Dan khutbah setelahnya dengan 2 khutbah, yukabbiru fil ula, dia bertakbir 9 kali takbir, dan pada kedua tsaniyah pada rakaat pada khutbah kedua adalah sab'an, 7 kali takbir. Pertama, salat aidain, ai salatul fitri atau aidul fitri dan aidul adha. Sunnatun muakkadah. Ahada qaulina Syafi'iyah. Salah satu dari 2 pendapat dari Syafi'iyah. Disyariatkan berjamaah juga bagi orang musafir, hur, abdun, khunsa, wa imra'atan la jamilah wa la zata hay'ah. Perempuan tanpa berdandan-dandan mempercayai sendiri dan seterusnya. Ini terkait dengan salat. Salah satu pendapat mengatakan salat Id itu hukumnya sunnah muakkadah. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ila al-musalla." Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke musalla pada hari fitri dan adha. Fa awwalu syai' yabda'u bihi shalah, dan yang pertama dilakukan oleh Nabi adalah salat. Summa yansarifu, kemudian selesai. Fayaqumu muqabilan nas, kemudian menghadap kepada manusia. Wan nasu julusun ala sufufihim, dan manusia duduk tetap di saf-saf mereka. Fayu'adzimu fayu'adzimuhum wa yusihim wa ya'muruhum fayaidhuhum, bukan yu'adzimuhum, fayaidhuhum wa yusihim wa ya'muruhum. Kemudian mereka beliau menasihati mereka, memberikan wasiat pada mereka dan memerintahkan pada mereka. Fa in kana yaridu ay yaqta'a ba'san qata'ah qata'ahu aw ya'muru bi syai'i amara bihi. Apa ini maksudnya? Fa in kana yaridu ay yaqta'a ba'san qata'ahu aw ya'muru bi syai' amarahu bihi tsumma yansarifa, kemudian beliau selesai fa in kana yaridu ay yaqta'a ba'san qata'ahu, ingin mengirim pasukan. Beliau menyampaikan, aku ingin mengirim pasukan untuk ini dan seterusnya, memberikan instruksi sebagaimana seorang komando, kemudian atau memerintahkan sesuatu yang ingin diperintahkan, kemudian beliau selesai. Ini terkait dengan salat Id. Dalam riwayat yang lain dari Ummu Salamah kalau tidak salah, atau ya Ummu Salamah, bahwasanya Nabi SAW memerintahkan orang untuk keluar ke musala pada hari Id. Sampai-sampai beliau memerintahkan perempuan yang sedang dipingit. Artinya beliau mengeluarkan laki-laki, perempuan yang merdeka, budak dan sebagainya seterusnya untuk ke sholat Id. Sampai-sampai beliau juga memerintahkan perempuan yang sedang dipingit untuk keluar. Juga termasuk diperintahkan untuk keluar adalah perempuan yang sedang haid. Hanya yang haid sedikit menjauh dari sholat, dari tempat sholat. Tapi mereka menyaksikan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin dan mendengarkan khutbah. Nah, dalam Sahihul Jarar, Imam Asy-Syaukani dan dia yang lainnya, dan ini juga tarjihatnya Ibnu Taimiyah, ini semua menunjukkan bahwasanya sholat Id fardu Ain, bahkan bukan fardu kifayah. Bukan fardu kifayah. Kenapa? Karena Nabi memerintahkan seluruhnya untuk keluar. Tidak cukup sebagai perwakilan saja. Bahkan budak pun disuruh keluar. Bahkan perempuan yang sedang dipingit hendak dinikahkan, keluar aja. Sampai-sampai kata rawi hadis Ummu Salamah, seorang dari kami meminjamkan kepada saudaranya kain untuk jadi jilbab. Saudaranya tidak punya jilbab. Coba lihat. Sampai sebegitunya. Ada perempuan yang tidak mungkin keluar karena jilbab, tidak ada sesuatu yang menutup jilbabnya, dipinjamkan. Keluar-keluar semua. Berdasarkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Taimiyah juga Ibnu Syaukani mengatakan, ini menunjukkan wajib, bahkan ini wajib ain. Keliru orang yang mengatakan fardu kifayah. Bahkan jauh sekali orang yang mengatakan sunnah. Sekalipun itu sunnah muakkadah. Karena perintah untuk keluar menunjukkan kewajiban, perintah untuk keluar menunjukkan kewajiban, dan keluar tadi adalah sarana untuk sholat. Maka dalam hal ini, kalau sarana wajib, berarti kosatnya, tujuannya wajib. Al-wasail laha ahkam maqasid. Kalau tujuannya wajib, maka wasailnya wajib. Kalau kita tahu hukum wasail wajib misalnya, pasti tujuannya wajib. Kemudian yukabbiru fil ula sab'an siwa takbiratil ihram. Bertakbir pada rakaat pertama sebelum Al-Fatihah itu 7 kali selain takbiratul ihram. Dan pada rakaat kedua takbir 5 kali selain takbiratul intiqal. Kemudian selain takbiratul intiqal, dari Amr bin Auf Al-Muzani radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir dalam 2 Id pada rakaat pertama sab'an qablal qiraah, 7 kali sebelum qiraah. Wa fil akhirah khamsan qablal qiraah, rawi Tirmizi. Wa qala huwa ahsanu syai' fi hadzal bab, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang paling ahsan dalam bab ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yakhthubu ba'daha khutbatain, khutbah 2 kali. Yukabbiru fil ula 9 wa fi tsaniyah 7, 9 dan 7 masing-masing pada khutbah pertama dan kedua. Diriwayatkan oleh Bukhari, Syekh Mustafa Buha mentaklik, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma yusalluna aidain qabla al-khutbah. Mereka salat Aid sebelum khutbah. Waral Bukhari ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kharajtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum al-fitri wal aw adha fa shalla tsumma khutbah. Aku keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Fitri dan hari Adha, maka beliau salat sebelum khutbah. Asy-Syafi'i meriwayatkan dalam Al-Um dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah. Beliau mengatakan as-sunnah ayyakhtuba al-imam fil 'aidain khutbatain. Sunnahnya adalah imam khutbah pada dua Aid dengan dua khutbah. Yufassilu bainahuma bijulus. Dipisahkan antara keduanya dengan duduk. Diriwayatkan oleh Baihaqi darinya, beliau mengatakan as-sunnah an tuftahal khutbah bi tis'i takbirat tasra wa tsaniyah bi sab'i takbirat tasra ay mutataliyah. Tasra maknanya mutataliyah, berturut-turut. Dalam riwayat Baihaqi dari Asy-Syafi'i, beliau mengatakan sunnahnya adalah khutbah itu dibuka dengan 9 takbir pada khutbah pertama dan pada khutbah kedua dengan 9 takbir berturut-turut. Wallahu ta'ala a'lam. Dari sini kita lihat bahwasanya riwayatnya tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yukabbiru min ghurubi syamsi min lailatil 'id ila ayyadkhula al-imam fi salati fil wa fi salah, dan bertakbir mulai dari ghurub syams, tenggelamnya matahari pada malam Aid, yakni Aidul Fitri, sampai keluarnya imam untuk salat. Ini batas takbir yang ma'ruf itu untuk Idul Fitri. Selesai imam salat atau keluar imam kemudian salat, selesai khutbah, tidak ada lagi takbir. Wa fil adha, dalam salat adha, khalfa salawati al-mafrudat min subhi yawm Arafah ila al-'asri min akhir al-ayyam at-tasyriq. Setiap akhir atau selesai salat yang 5 waktu, dari subuh pada hari Arafah sampai salat asar pada hari terakhir di hari tasyrik atau pada hari terakhir tasyrik. Pada hari tasyrik terakhir. Dan juga Al-Ghazi mengatakan wa kadza khalf ar-ratibah wa an-nafla wa mutlaq wa shalah janazah. Sampai demikian. Demikian juga selesai salat ratibahnya, juga salat-salat sunnah mutlaq. Ini salat Aid. Ada pertanyaan? Ya. Salam-salaman setelah salat. Hukum salam-salaman setelah salat Aid. Antum salam-salaman enggak setelah salat Aid? Salam. Antum beribadah atau sedang di saat itu sebagai ibadah enggak? Kebiasaan. Kalau antum menganggap itu ibadah, datangkan dalil. Kalau antum menganggap itu sebagai urf saja, insyaallah enggak masalah. Selama tidak ditaalukkan dengan ibadah. Ya, selama tidak ditaalukkan dengan ibadah. Di masyarakat kita, apakah itu dianggap sebagai ibadah atau bagian dari ibadah atau urf saja? Nah, kita saya perhatikan ya, barangkali tidak semuanya sepakat. Ini pandangan saya. Terlalu mudah menghukumi sesuatu itu bid'ah. Wah, ini bid'ah, itu bid'ah. Padahal kalau kita konfirmasi kepada masyarakat yang mengerjakannya, mereka sendiri tidak menganggap itu sebagai ibadah. Bahkan kalau enggak pun enggak apa-apa, katanya. Nah, ini sementara bid'ah itu dalam perkara ibadah atau sesuatu yang dianggap bagian dari syariat. Terus kalau begitu banyak dong hal-hal yang kita tidak bisa anggap bid'ah. Iya, banyak. Contohnya apa? Nah, kalau contoh, lihat contohnya yang lain. Contohnya satu persatu. Kadang orang yang mengkonter pernyataan itu dengan kalimat belakangan tadi memberi contoh yang kurang tepat juga. Contohnya salam-salaman selesai sholat fardu. Salam-salaman selesai sholat fardu, tanyakan kepada yang melakukannya, ibadah itu dari mana? Afdol katanya, benar gak? Berarti itu ibadah. Kenapa? Antum kalau gak salam sama orang itu, orang itu sombong ya, gak mau habis sholat fardu. Atau aneh orangnya, habis sholat fardu gak mau salam-salaman sebenarnya. Ya kan? Ketika ada, mereka menganggap itu sebagai afdoliyah, maka itu ibadah. Tapi kalau mereka menganggap itu sebagai urfiyah, kebiasaan saja, sebatas off saja, tidak ada afdoliyah dan sebagainya, tidak, bahkan tidak ada pahala dan sebagainya, itu tidak. Nah, saya sendiri mengatakan kalau sholat itu, kita tanyakan kepada masyarakat, apakah ada afdoliyah yang melakukan hal ini atau tidak? Gitu. Atau semata-mata, ya ini off kita aja lah, mumpung ini masih di lapangan, kan di lapangan kita ketemu semuanya, ayo lah. Bari ngobrol gitu kan, bari sapa-sapa gitu, sambil nyapa-nyapa, atau bahkan mungkin bisa jadi ada tetangga yang gak kenal dengan tetangganya gitu. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas dalam hal ini jangan mudah menghukumi suatu itu bid'ah. Acara makan-makan mengundang orang makan selesai sholat, saya juga tidak menganggap ini sebagai suatu yang terlarang. Mengundang tetangga, yuk ke rumah dulu selesai sholat kan, kita jegat di gang nih. Ya mengundang sih, tapi di dekat tempat sholat sudah disediakan semua. Kalau sudah disediakan, ya saya juga tidak menganggap ini sebagai satu, bahkan kalaupun diundang pun tidak. Kalau saya dulu ada orang yang ya termasuk yang sepuh lah, itu selesai sholatnya dia nungguin di gang, jadi jegat satu-satu, ayo ke rumah, yang kenal apalagi itu diseret malah diajak makan. Ya, saya datangin alhamdulillah. Orang dalam rangka untuk mungkin sedekah, mungkin tujuan-tujuan yang lain yang memang dibenarkan syariat. Ukhuwah dan sebagainya kan. Dan biasanya kan kalau lebaran kita banyak uang. Kalau enggak lebaran uangnya entah mana, enggak tahu. Ya enggak? Biasanya gitu. Buktinya pas lebaran cari-cari baju baru tuh. Kalau enggak lebaran jarang-jarang cari baju baru. Berarti kan kayanya atau banyak uangnya ketika lebaran atau menjelang lebaran. Plus juga ketika lebaran banyak kue di rumah. Kalau enggak lebaran enggak ada kuenya. Berarti banyak uang itu ketika lebaran. Nah, mumpung banyak uang kan, ajak orang makan. Juga tadi di tempat sholat udah ada nih, misalnya ibu-ibu PKK misalnya, atau orang-orang di kepengurusan RT atau RW-nya, ayo kita makan-makan. Tapi kalau itu dijadikan sebagai ibadah, nah ini masalah. Bahkan dianggap, wah makanannya ini berkah. Aduh, Masya Allah. Dengan sebab apa? Dihidangkan di lapangan sholat id. Nah ini yang jadi masalah, khurafatnya di situ. Ya, Allah Ta'ala alam. Saya pikir cukup sampai di situ dulu untuk sekarang. Terakhir kapan? Minggu depan. Ustaz Dani dan Ustaz Rizkian gimana? Sudah selesai. Besok jam 1 ya? Sepakat semuanya? Kalau sepakatnya cuma ketua sama naibnya, gak usah lah. Kalau memang sudah disepakati besok jam 1, insya Allah. Insya Allah besok jam 1 sampai asar ya. Selesai gak? Malah saya kalau perlu selesaikan besok ya. Daurah satu hari. Kita musholah gitu. Tapi kalau sampai asar, kita insya Allah langsung nanti salat istisqa, kemudian salat khauf, kemudian beberapa hal mutafarriqah. Oh iya. Janais sudah. Dan sampai di sini saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.